Biru ojo disikat, nek disikat eman bludrune. Bojo lemu ojo dipegat, nek dipegat eman lumruke. Kenek gawe anget-angetan. Titik-titik lompok nol nek wis saket col, col. Jol terus sing golek jengklek. Cacak kono kelawan sing jero supaya ngerti ontongan aru. Thank you. sesoti rambute dawa jojone dicoco digambar loro aku pian tau minggu rambut gondrong kepingin bente nganggo kawat yo kepingin kripu ketutang gayaku sombong bar kaujanan mule kaya pangaku wong wong tuwa yo gak gelem ketinggalan wong rambut e pote kate semiran apen sore gawene keluyuran gujo arek wedo sampe numpleno gawan ironi agon ayo lagu bagus lah perlu ya ya tak yo aduh kon alah nyambut gawe iki yo kadung tepak yo kondo suara yo kena dibayar arisan yon ini dia anak luru bucu sisi silewangi bengok-bengok yang cukup jika gak tak ada wangi nyanyi berarti tali hai hei tuh nyanyi apa ya sikapi lali ngidung tok ya pegel ya. Iki lho ana aku sik eling mbok, mbok cocok mbok enggak. Yen ing tawang ana lintang cahaya. Aku ngenteni tokamu. Marang eko ing angkasa. Tak kok no pawasan, janji-janji aku ingin cahayu, sumedjo terasa di hati, bintang-bintang ini. Mampet ta sak tabu-tabuane kon. Mangkem kok puluk apa lo? Wah, kon niku enak-enak kinane jambi suruh enak-enak dadak uwur-uwur. Wah. Ini lho awakmu orang rumangsani kok apa nek disenengi karo wong wedok. Wong wedok sak wong wedok sak buta ngene yo. Lho sing dadi mosok buta sing butane yo. Arjane. Apane tadi? Lak salah ya lo. Ngene lho ya. Apa? Jeneng peno kok gak mesti. Kadang-kadang ana sing aranane tante Sun, ana sing ngarani Mariam, wong jenenge Karjo ngono arek. Mariam barang. Aku mau ngomong aja kaya ngono ya. Jeneng aku gawe jenenge sapa ae oleh sing Tante Sun sing Mariam. Jenenge kan gak ngandung alkohol kan. Lah apa jeneng kok ngandung alkohol iku? Sak temene ngene, mulane aku mau nguber-nguber awakmu. Kok tangan iki wong cikalen to. Lho bener aku iki delokane tanganku kaya ngene lho, sing penting kan kualitas masih nyeneng. Eta. Apa? Tak takoni. Iya. Pernah mang ngomong jare nguber-nguber aku. Pernah iku herder ta ya opo nguber-nguber. Aja kaya ngono. Awakmu gak ngrumangsani kok apa sih marahi. Oh, aduh. Lambene dipencuk, lho tambah tak tampek iki parut kene lho. Ini ditampek durung waras saiki kok tampek meneh. Lho, jare minjokno. Eh ngene lho, yuk ya. Aja nyeluk yo apa. Oh iya, Mbah, nih Mbah ya. Mbah dengkulmu ngono. Nah ini lho, kok iso suara gede ku biar asalnya apa, wedok kok suaranya gede ku ya apa kaitannya? Awak mau cuma itu ya? Iya. Mulanya aku suaraku gede ku, biar aku asalnya si Inden lho. Oh, sing ke... Oh, jari sing tau nyinden kebiuan kelopo itu tak? Langsung tanggapan lo nganjuk wana. Asalnya ya apa kok iso ngini biar? Aku asalnya apa sih, asalnya agora kok yang ini. Oh, kepingin enak suaranya. Suara aku iso kepingin enak. Iya. Jadi konco-konco yang ini. Saya ingin enak lo Jo, Jo kok ya. Saya ingin lo Yam, jadi mana. Apa mau kepingin suaramu enak, gora kok. Terus? Lalu kita lakoni gora lo. Gora apa ya? Gora sing api apa sih, api? Yo biasanya cindil. Lho tapi konco-konco yang ngono ngandani jare iku lho nguntal cindil. Lah ya bareng ngono ya apa? Bareng tak untal do cindil ya. Apa? Tekek. Apa nih suara aku malah glorok-glorok kaya ngene. Oh, dadi ana dalarane ta iku biyen. Oh iya. Waduh, apa mata saiki wis luwih maju mana ya? Lho aja kaya ngono. Sing kiwa iki ketok Vivai, tak Viva. Ngene pipi ku sing kiwa ya. Sing tengen maya. Iya. Lho sing tengah iki aspal sing bener. Sing tengah iki sing bener aspal iki. Iki wa maya to pipa sing tengah aspal. Iya. Kare enak jukono sepur tombok apa. Yang selender kene iki gak diembong tak kuancal dadamu iki kan kon. Lah yo. Omonganmu sing enak kon gak ngerti nek disayangi wong yo apa lho. Aku ngene lho, mulane aku iki sak temene ngejar-ngejar awakmu, awakmu kepengin nopo sih nek pada umume ya. Iya. Nek wong seneng karo wong arek isik di bawah umur. Iya. Misalnya aku mbak awakmu kan jauh usiane kan. Iya sih. Bumi di antara langit. Bumi di antara langit ya. Iya. Nek awakmu kepengin nopo tak tukono, kepengin njaluk kali tak tukono kali. Oh iya, ditembung manuk ge klelep wong loro ya. Kan gak apa-apa. Cita. Wong wis kewut yo kagak pola po. Kewut apa sih kewut? Tuwek tuwek. Lu masih kiwut kewut tapi nek tahes apa? Tahes tahes. Iki mangan ta ngajak malangan ta iki. Lho senajan wong wis kewut lho, awak dhewe kan delokane kan isih tahes ta. Iya iya. Tapi kan komes. Iya iya semok semok. Lah kan komes kan ngono kan. Waduh klambine abang lek. Teko doan koyo kemamang. Kae namo. Iki mata jahit nar. Waduh, seweke. Seweke diwiru lho kidekan brodol. Turune rusak iki lho. Apa nang mari dober-ober. Dober-ober apa? Asu papa. Omahmu sing enak. Lah wong wedok ngene lho ya apa? Lah tuku tempat tidur ukuran ya apa iki? Lho gak mesti wong aku tempat tidur kata tak turoni kok. Lho, lah iki apa? Aku nek bengi kan jaga. Omongan iki. Jogo malam. Penak wong wedok kok jogo iki ya apa karepe? Sing dadi masak jogone ta. Apane? Lak kelilinge. Walah, kelilingan ndi munggo ngono iki paling-paling keliling kampung. Oh, upamane ana wong ge rusuh. Lho, tanggung jawab pun iki kampung iki ana maling. Ka ono sajo ka ono kene. Apa sebabe kok gak ono maling? Lho sebabe sing maling biyen ya aku. Wah, iki apa diri-diri dhewe iku. Nek terus siapa nih? Eh, lek peno kepengin munggah derajat nggih nggon kono pilihan bayan, gelem tadi bayan. Ngomong kamu sini. Kan iki durung percaya aku nek jare kemakna lho. Lho, jare kemakna ya apa? Wis jare kemakna diwedokna aku iki. Oh. Pokok wedok siok ya wisan. Wis wedok iya lho sampe iki. Wah, ono rebu ece ta? Lho ya apa? Kan ono rebu ece tapi SNK ono. Lulu gelangan akar. Lah ngopo gelang akar? Iku wong wedok tawarok iki rek. Tah, awakmu aja ati nyacat-nyacat. Penting kok aja kok anu ndredile awakku omong-omong. Iku barang aku wis komplit kon njaluk apa sih ta? Waduh. Apa sih nduk mau apa sih? Coba sepeda duwe. Sepeda motor komplit. Jeep papat, truk woluan. Tapi gak ono bane. Ya kuwi dolen nang gadukan kono besi tua kuwi sak. Lah ya nglumpukno besi tua kuwi lho. Ya apa sih yuk karepene kuwi yuk jane ngono yuk. Ngene lho aku mencak muncul ndemu. Malah sing medok ya awakmu arep. Kuwi temene ngene ya. Kuwi biyen ya. Wong aku iki ngro dadi rondo iki apa? Mulai zaman Jepang nganti saiki lho. Oh pegatane gurga ta biyen. Omonganmu sing enak. Lah biyen lho bojoku sik jamane sik Awar Rahum. Wah. Apa Awar Rahum iki? Bojone wis mati kan Awar Rahum. Oh, almarhum. Oh iya. Aluminium. Al? Al? Mar? Mar? Hum? Hum. Almarhum? Album. Gak bisa aku ngomong almarhum. Lu lagi? Ya, aku perusut. Wah. Iya. Waduh, itu memang numpak apa ini? Numpak sapi. Lah apa numpak sapi itu? Ngomong kamu, ya itu memang kalau masa aku numpak mobil. Oh, sing itu, mobil memang. Cet putih memang. Cet putih duduk itu memang. Oh, sing cet abang. Cet abang apa sapi ini, Pak? Ngomong sama. Oh, sing gak ada cet itu, Pak? Iya. Oh, sing balik-balik nyurung itu. Mulai-mulai tanganku perengkabe ya, balik-balik. Benak nonderdil kan ini. Jangan itu kau perahu tu, lek pengen duit penuh aje tu kau perahu tu, gampang tak lakon no dewi. Bisa, sanggup aku, tuku perahu tu. Oleh petang dino wis boleh wis, boleh dadi cikar mana? Kau ngomong kamu kau perahu tu dadi cikar mana kon? Ya puret. Wah. Ini nih, dagang aku lan aje hari. Lu pernah ke dagang apa ya? Lu komplit, dah oma aku pokok kasih apa ya kau nang? Woi, gombal apa ya enggak nih? Lu kau nak dinas gombal no oma kau? Ngomong kamu pakai perbambungan ni yo. Apa ayo, anu dagang semongko? Semongko biar aku rugi. Apel? Apel, wis gak tahu tak lakoni. Rugi ya? Rugi, kulak sapi barang. Sapi ya rugi. Supi sapi kok. Sapi kulakku nang krian lho, anggotmu. Oh, sapi apa iku? Oh, sapi macam-macam ya, sapi presi ya. Oh, jare tahu berubran barek sapi pokoke apa iku? Lah tahu ber ya apa wong sapine tak ober tak saut tampare pedot. Lulu saking gedine sapi. Gedine sapi tak ober tak saut buntute ya pedot. Lah terus ya apa? Aku mbok sapi kok meter. Lah apa? Ala. Sikun ya. Masih sikun ya si MC-an. Yang penting lah ngempak no. Oh, siapa yang ono? Ya, itu anu, dagang-dagang anu ono si ono ono. Kaset-kaset. Kaset komplit. Oh, tip-tip ya ono. Tip ono. Radio. Radio am. Iku radio am TV apa? Berbayar lah. Apa ini tu? Emplir. Emplir. Emplir min. Emplir belajar. Komplit aku. Oh. Aku kaya dagang itu loh. Soalnya aku wis rugi akeh. Soalnya perbuat aku dewe, saya aku mau kirim-kirim dagangan ya anu, perusahaan beting. Beting? Ini kirim nanggone Lampung. Piro ini? Siji. Nang Lampung. Nang Lampung kirim siji. Beting mang kita. Nang Lampung kirim siji gaya apa? Agen ijene anakmu. Wah, paling gak nang Lampung yo sak kapal paling. Ya. Mestine ngono kan. Lah, lah sak ngono kae ku sing nandangi sapa sing ngerjakno? Yo tak kandangi dhewe yo tok pring dhewe. Wong aku iki macam-macam kok yo graji yo. Awakmu nek rono ta sing tak graji iki yo. Wah, ngene lho yuk yo. Wong nyambut gawe gano eleke. Yo, pokoke gak pek pinek. Barangi pinek. Oh, barangi wong. Barangi wong iya. Nyambut gawe sakane yo. Pokoke yang halal. Ini lah upama nek wong lanang ngarepno ngono yo. Lho aku ya siap ae lho. Lah siap bareng megegek ya mundur wong lanang. Kaget dicotol ya apa? Durung ngerti kok apa. Apa? Oh masih tua bayangan lawas ya. Oh anggotmu ya. Oh. Underdeal. Iya. Lah dicetno maneh apa timbang bulak ngene. Ngawur kon tambangan nyek men. Aku menungso lah apa dicetno kaya mobil nglontok iku. Penuh melayu kuat ini. Lho melayu kuat sih ya. Melayu? Upama melayu 1 kilo kuat? Kuat. Upama 2 kilo? Kuat lho. 10 kilo? Mati. Lah kok mati? Lho, wong iki langganan lawas kok gak eling ya apa sih? Mati temen kon. Ngancam pati ku tawamu. Apa sih? Sak temen ngene, mbok wong duwe perasaan ya. Wong jenenge awakmu iki wong lanang. Nek ana wong wedok ngejar-ngejar iki kudu ngekei hati lah awakmu. Lha ngekei hati beno. Yeah. Aku bendino mangan dasi gere ta tak ngekei hati. Wong buntute durung adakno. Goblok kok kandungan aku. Sing maksud yang ngekei hati awakmu duwe perasaan, mbok sekali-kali awak dhewe iki dirayu ta apa. Oleh lek dirayu ga ono ngarepe wong ini wis marai gak serem. Duk burine gedokan ae. Mari ngrayu dislentikno jaran. Omonganmu sing enak jaman arek waru iki kok kok. Ono karo aku kok padano karo iku ya enggak. Loh. Iki lho ono. Apa? Koncoku. Iya. Arek tandes. Dek iki dek anu sanggup. Anu. Sanggup apa? Sanggup nandangi. Iya. Wah, nek dene kesanggupan aku bersedia lho. Tapi ojo di anu, ojo dicosi dhisik. Wis dilambangi, digambari ae. Iya. Gambar-gambar Semar ta. Limbuk ngono lho dhisik. Lho enggak maksudku nek dhewe pancene duwe tujuan temenan karo aku wis ta. Pokoknya aku digaya api gelam aja loh. Kok mau diorat toret? Nah, diorat toret ya tak puancal temen. Kok tak siap no terbelon. Oh halo lah itu apa? Loh? Loh Tante Sun. Loh? Loh. Mariam, Mariam. Iya. Wis suwe? Wis suwe karo yang mangar. Kan ini gak apa ya apa toret? Apa? Tau gak mali rame-rame. Ono apa? Ya apa, sak kampung kabeh padha geger sing rumah tangga. Kok apa? Ya apa? Wong bojone gawa iki. Bojone siapa? Ya apa? Yudah, Yuni, Yutarmi, silangan nak dintek no berkata sini. Omong-omong silangan dia. Tak cuiti untumu, lambantek gak karu-karuan ko. Gue lek metu butoni susah wong luri, gak kuat nyekeli ki wong kalah kebungamu lek iki. Penuh tak kandani ya lo. Padha karo wong biasae hobine pitik utawa manuk begotot. Lak terus ciri kasih dhewe-dhewe. Iya. Masih aku yang ngono, nek nyanget wong ngerti ya. Oh, nek Mariam iki apa cirine? Lho, cirine delok ta. Apa? Nek kencete Bambang. Iku mung mangan nek gak dibedil hancur gak gelem leren lho. Oh, doyan mangan ta? Iya. Lah awake tambah lemu aja nih. Kok wong mangan sego masuk ade pencet barang sih. Sikil ora kanggo ukuran, Cak. Apa? Sing penting ku lak wong kaya sikil ku senajan gedhe wong anjane ahli olahraga. Iya. Ya wong wedok saiki ya akeh sing olahraga lho. Iya senam ya. Wingi ku aku sepak bola. Lho temenan. Pertandingan sepak bola. Enggak ngerti wong tepuk tangan kaya ngono iku. Oh, perkara mlebokno ta? Sing mlebokno sapa aku tiba. Ada neng wis nek pancene peno nganggur ana kesempatan mbok dulin-dulin nanggonku tahu utawa nang Mekartolo. Wong ngono ta? Iya. Soale ngene gampang aku meneh tak dolan rono. Lho gak ngono soalnya ndek sebelahku lak ana pabrik. Kono ana luangan kono. Oh iya. Iya. Iya, nek peno. Jero kok luangan jero. Cukup lagi mungker ngono. Omong-omong sing enak ngancam patiku ya. Senenge aku mati ya. Mati temen tak cocok pun. Lho, gak sebelah pabrik ana pring petung didolok ketel aku. Iku ono sebelah. Ya kena gebeting ya. Lho, war pasti war. Apa? Dondomane tak buat. Iki mode. Mode apa? Wong pas ngene iki kuno apa awakmu? Kok mode waktu kan maju. Ya yes, gampang nih aku tak dorong-dorong anu ya. Ya aku saiki tak lunga sik ya. Iya iya. Waktu-waktu ana kesempatan mampir nang kono. Aku soalnya ditanya kancaku aku. Kanca sapa? Iki apa? Aku ati disku. Disco enggak? Disco apa? Disco pinggir itu. Iya iya iya. Jang. Jang. Waduh, bawa nopo rek. Kon waduh Kartolo rek. Kon gak isin lho, duwe tangga koyo ngene iki. Lho, lah isin apa wong nggo nyawa dhewe-dhewe. Lah aku lha apa ngurusi tangga iki? Nek cara aku duwe tangga koyo ngono, ya metu tak jirat. Lho, aja ngono. Arek iku playune nang jagal arek iku. Lek gonam pasar wis gak madolno. Jagal, lek jagal panjene dua gingi. Lek iku ana lek 120 kilo ae. Lawinye lak kepedhok ana perapatan karo lurahku di sapa? Iya. Nenir. Napa Pak? Wayung kok gak mambu wis duwe anak. Sing dadine masuk niku ni pancalannya. Yo opo ae ngono. Kok gak duweni sebut. Arek kuwi lek di sisi Dorajak padha kene. Padha lemune. Lah temen lemu-lemu. Iya. Lek anake ya ayu banen. Wo. Karo. Ya iku lho. Lho iki putune. Lho aku nemu nduk laran. Nduk laran tak gawa. Masalah ya lho anake. Anake lencir kuning. Iki masak foto mung gambar wayang ini iki. Sing walike keluar. Oh iya. Lho iki luar. Oh, anake banger iki. Temen. Lencir kuning anake. Wis tak kira dhewe. Oh, dikira. Wis nek dadi bojoku. Wis makne wis pites ngono. Lah apa makne dipites iku? Wong ndae molotok arep. Ya enggak sih, lek panjenengan engko penak seneng anake. Iya, iya. Lek digawe terang-terangan, gak kira oleh wong mbokne durung duwe sisian. Kati anake dhisik. Ya gak kira lek wong kaya iku wong potongane kaya canggelan ngono kok. Kepingin mbok ne kepingin apa makne kepingin duwe sisian ha iki nganggur kebone Pak Sadi. Lah sisian brojol iki nek padha lemune. Wis ayo diakal. Yo opo lho iki. Ayo dikasar ae. Yo. Iya. Di kertas gosok. Yo. Kok oh gak ngono ngil. Aku tak omong-omongan barek makne mendayoh mrono. Peno liwat mburi anak lak mesti ning jero kamar ae. Iya. Wis anu colongan ngono mari wis. Saya gak dioyok gak ndang oleh arek saiki temenan. Tapi nek ana apa-apa kon tanggung jawab. Lho ya ayo tanggung jawab wong lurus sih. Ngono. Aku lak sakno peno ah. Iya. Iya temenan lho aku kadung seneng arene. Ngono ah. Iya. Nek ngono peno liwat mburi aku tak medhewet narek. Engko tadi sik karani nyolong arek wedok iku awan apa bengi? Ya bengi sih. Oh iya, kira-kira jam pira? Ya jam 10. 10 bengi. Iya. Wah, meripat rodok 5 aku iki. Lah jam pira? Jam-jam loro. Jam loro apa? Awan. Semburu awan. Kon jauh digepuk wong sak kampung ya. Engko ora wedok ya lara wedok gelem gak apa-apa gak gelem atane. Wis beres wis. Ngono. Iya. Ayo wis. Ayo. Ya ya. Nek ana wong lanang nyandher ae. Din. Apa, Pak? Loh. Eh kurang ajare nemen kok. Wong karo mak e lho kok iso diundang Pak lho. Apa meneh nek aku wingi ngetok pring wingi mbok menawa. Aku iki bengong, sing bener kuwi apa sih? Sing bener ya apa lah, awak rumangsamu sing ndadekno awakmu nek gak aku kate sapa. Lah iya, sampe ngerepoti. Kuwi wis aku gelem nyeluk emak dikongkon mama. Lah kate apa iku ngan majuan jaman. Saiki ngene ya, sewaktu-waktu mbok menawa ana tamu, nek gak ana tamu sih gak apa-apa awakmu ngundang aku mak, tapi nek ana tamu ngundang mami. Mami? Iya. Kata apa nih? Soale mak wis gak usum. Sing usum mami lho. Lah masih ngono mbok ndelok-ndelok kok. Sampe niku lho brai ku mbok pisan ae lakar dari-an tok. Enggak. Engkau metu diluk carian, mlebu maneh ganti sepanan. Kone aja kaya ngono iki kemajuan zaman untuk menjaga kesehatan lho. Mulane wong tuwa iki berbuat kaya ngene-ngene ngono, bapakmu wis gak ono, awak dhewe kan golek anu sok. Segeran. Lho segeran apane? Awakmu aja macam-macam lho ya ngono wong tuwa golek seger-segeran padahal wingi aku ketemu seger ya gak iso seger. Mbok nyebut kok omak, sampean ngono wis tuwa, aku iku lho isin. Tuwa lak wonge, ideologine sing penting. Sampeen kok gak gelem ngalah blas kok ambek aku. Nah, apane? Saiki opo kaya saiki pedak popo awakmu tak cukupi. Lah saya kawak mau delok kaya aku ngene. Lah ya sampean lho kok iso bersih? Ku sampean apaan lho sih? Lho ya apa? Lumane aku sing kaya ngene iki mbok menawa sewaktu-waktu awak dhewe iki oleh umpan. Sampean caplok ngono lah. Lho enggak maksud e kan ngene. Iki berkat kemajuane kaum wanita saiki. Sampai kaum wanita. Kaum wanita sing kaya ngene iki senajan aku usia sudah lanjut, tapi yang penting awak dhewe kan memelihara wajah. Wajah aku nek dijarno biyen nak delok sing temen nak kaya iko sing darane sayuran pare lho. Lak mridut-mridut ngono sih. Saiki kok iso halus iku diapakno aku ki lak kepengin rut ta. Wingi diasap karo botone Pak. Iki dioperasi anggitmu. Dioperasi. Lho saiki maju zaman ya, saiki operasi plastik umumnya ya. Saiki wong irunge trepes, saiki dikepengin irunge di mancungno iso. Lho diganti irunge sapi kan tenan. Jadi orang sampe ini rumah sapi dah? Ya enggak, ini rumah pasangan. Lagi raiku ini biar nak kendora. Terus kasih set? Iki ditarik nang buri ini. Misalnya kuping ini, ya kewenangnya ini ditarik nang buri seret. Ini ngarep kan ini kenceng ya? Kurang misal titik, narik. Narik ini apa nih, yang jebemblek kan. Apa? Kelih ngerasa anak sumpah loh, Oma, sumpah temen aku. Lho saiki aku sak Joko nawakmu iki sering ana Oma, labian aku sering coba luar Jawa, luar kota. Lah apa iku? Lho syuting film. Waduh. Syuting film? Lho gak krungu aku. Aku lah gak ngerti ta film apa? Lho film kartun. Kok iso film kartun iki? Lho film-film cerita iki lho, biyen nak ngene, jamane awakmu durung ana ya. Emak iki sik anu sik gadis. Iku sudah dikejar-kejaran kang anu lagi-lagi. Jadi kejar-kejaran bapak polisi. Loh ngawur ae. Dadi kembang amben. Dadi kembangnya kampung kene aku biyen ngene. Kembang apa? Loh kembang Jepun ya kene. Enggak maksud e ku dadi primadonane wong sak kampung kene. Waduh, masuk, Mak. Loh main film Tarsan Kota kan main aku biyen. Oh, Tarsan Kota iku. Heeh. Sampe dadi opone iku? Dadi tadi bajul lah aku. Kok dadi bajul iku lho. Loh ya opo. Sampeyan ojo gelem dadi bajul. Loh iya, nek kepethuk wong berburu ae. Tembak mati. Iya sih gak enak ketemu bakul jamu ya. Lah iya, nek ketemu bakul jamu. Ya dijopo iku ne. Lah iku lho dijopo. Jopo apane? Tangkure kono. Sing gak enak lah iku akone omongane. Ojo macem-macem kono, tasih kono tawaran yo ngono. Tawaran apa? Takon aku, anu ses, panggil aku sik ses dekan. Mbok ses kretek, mbok ses. Panggil aku ngene. Mau enggak main film? Ditawar ngono aku main film. Terus mae apa? Aku ya gelem ae ngene ngomongi 1 jam 4 juta. Oh, 1 jam 4 juta. Lah iku aku dhewe heran, 1 jam ini adekan apa 4? Adekan rancang udah pernah gue tau. Adekan gredu. Kok tok gredu lapor? Lah aku biyen critane Joko Gredu diperkosa wong liya. Amane iku. Enggak maksudnya kok diperkosa aku enggak batinku lho diperkosa lho. Diperkosa karo wong liwat di dalan-dalan. Drama. Drama. Waduh. Enggak iki anu honor filmnya. Oh. Honor ya berarti? Horor. Humor. Ya horor. Horor ya horor. Sampe dadi apa? Lah iku aku critane digaji anu dibayar 4 juta iku. Ditarik truk teko ngene kebon binatang kono. Tekan kene ngene Kota Madya. Nah, apa ini tutup Kota Madya krepes. Gak nerima duit petang juta Pak kuwi game ya. Mengame saiki sampean tuwa. Tuwa. Mbok ndok omah ae. Kepeten kok tak kurungi. Lho aja kaya ngono, wong tuwa dikurungi. Lah malah neladungan malian. Iki mako Om Slem gak iki? Om Slem sapa sih? Iku lho Sleman. Sleman porong lho dalan kok. Om Slem. Iku ya tek sampean ta. Lho biyen iku aku biyen. Iya. Kok akeh sih? Lho anyane aku niati koleksi kok. Iya. Bek sapa arek mbok menawa rene tak sapa-sapa ngono. Ka ono iki? Saiki nek ono awakmu siap-siap lah tata-tata njero kono kamar. Apa-apa? Iya aku tak anu tata-tata sih ya. Lah sampean tata apa ganti mana Mak? Lho enggak aku nek nganggo rok iki keringeten terus. Lah ganti rok apa mana? Ah, ganti rok abang terus rambutku tak ganti meneh. Ganti apa? Wingi rambut pasangan. Saiki. Wingi tak pit pangan asung. Lah sampean rambut pasangan enggak tahu dicucek. Masih mau ana cucine lho Mak. Lah iya aku tak kan ana sewaktu-waktu nak tamu aku dibilangi ya. Ya apa nak nyeluk? Mam. Ngono. Iya ojo mampet. Neman wes, neman wong tuwa aku. Nggon. Monggo. Loh, Kak Tolo. Pak sendirian. Sendirian. Golek sapa? Golek aku tak, golek gajah. Lho. Lho gajane wis ngombong apa sih ujung? PE kan perlu mbek apa sih? Yo perlu medhae sak anane masih. Apa mone ya? Ya iki paling tepat lek iki, lek iki aja. Engko kok disembur ae abuh aku. Ya ya apa kabare? Ya kan apa-apa. Ya aku sumpek ngrasakno, sungkan ambek tangga-tangga makane angger aku sing gak tau metu. Ngene mari, yo. Makmu iki semproten gas ya. Terus. Ono bengi coreken ya. Lah kok banget aku ki masih ngono-ngono wong tuwa cak to lho. Jane aku ngono ya ngeman. Saking mak dhewe sing gak nurut. Munggo iku terus tetep dadi mertua aku ngono. Sampeyan apakno? Wis gampang yo. Siapakno? Dolo cerane daginge ya. Aja ngono ah. Nenek omak iki ya membahagiakan aku. Ngene lho ya, tresnamu iku mbak aku wis apa no. Aku tak blek kowe. Aku iki munggo tetep dadi mbek kon ngono wis gampang masalah mbokmu wis gampang. Siapa ana maneh? Engko tak anu tak uncalo nang pacet kono. Wah kok aja ngono tak anu. Ya cek cek ngumpet pete horen ngono kono ya. Cek iku lek kanggo ngono-ngono iku pancen utun. Ngene iki ya nek krungu suarane wong lanang lak ngoping ae njero. Heh? Ngoping ae. Iku gak dublek iki. Ya enggak. Sik tengen ta? Ya krungu ae. Nek krungu suarane wong lanang masih teko ngene. Wono kromo kene krungu. Nek kliru jamu ni Beb. Iki mbok. Sapa bane iku? Sapa sih? Wong aku ngomong dhewe kok. Aku aja sedone ngentit. Ya ngono iki. Iki jam piro mbokmu adus iki? Wong jam 10 bengi kok adus iki lho. Ya ngono. Ya ngono. Masak tahu nih goreng jopo. Iku lek ngene kamar mandi ya. Lek adus yo aja lek sabunan biasa. Sabun apa iku? Kon golek tir iku lho. Wong piye takoni kok, "Mak, opo sih? Iku rupa sampean saiki kok iso ayu bersih. Aku mari cuci muka." Cuci muka ndok endi? Ngene blombangan kok. Aku iki lak takon lah kok iso ayu wong aku anake ae kalah. Dek kok iso braine koyo ngono. Tapi maju panjenengan, maju mbokmu. Gak tau mundur. Iya, temen iki. Lho gak disurung bare wong kampung gak mundur ae. Sangat slender ta. Sopo bani kutin? Eh damet tua ta aja bengak-bengok ae, Mas. Oh. Nek nang roku digowo arek. Kalau tau ya kok gak apa. Mosok panggling bare suaraku, Bapak. Nek iki lho lah. Lho ya wis kok male kok langganan-langganan kok disiki malan. Lah mbok lah gak uman male. Sampeyan iki kula nyerang terus. Ngalah bare anak yuk yuk wis. Ngalah apa maneh wong saiki adek ngalah kari temenan aku. Aku ono perlu aku rene. Perlu apa? Ya perlu karo peno. Lah nek perlu karo aku ya ngomong langsung nang aku nang kantor apa nang gone endi? Kantor endi? Nah kantor pos dan giro. Ah urae. Kok langsung anakku aku. Iki ono barang. Barang ono barang sapa? Barang sapa? Ono barang didol kok barang iso apa? Lah ya sing barang lho apa? Dari pun aku jerakan sembarang iki ono wong dodolan kali. Dadi sing didodoli? Didol. Lah kok. Mesti bagian situ. Ya sing didodoli apa? Sapa kan didodoli? Lho sing dodol lho sapa? Sing dodol iku Kang Man, kate dodol nang peno. Iku ono buku pon kate didol. Ya tukun Mas. Tukun, gawe nanggrem. Gak mesti kok arene. Panjene aku sembarang sih apa tak golak ana buku pon tak tuku yo an. Yo ana beca rusak gelem. Gelem, tapi buku pon iki kadhane perang persen. Rusake apa? Rusake yo wis nemen duduk buku pon. Apa? Beca rusak gelem. Oh beca rusak yo gelem. Montor rusak? Montor rusak yo gelem. Wong rusak. Ah ya iku sing tantane. Omong-omong sing enak apa? Lho lah iya. Lho anak peno nanti Mang? Iki ana mburi sik gak nopo. Oh, anu. Akeh tim gak nopo tekan tim. Wes kok ana. Iku lho sing geling lho kopi. Gak usah aja ndok wetan sik godhok ketima ya, Dik ya. Sing nyolet lambene mbokmu iki lho ya. Ngomong amu. Wetan apa tak loro? Heh? Wetan apa? Kopi. Tak cingkir tutup. Kari adem e. Gak melok ngombe. Jantung ati. Gak usah nutup. Kari senenge dipangan acan. Lah ya apa wis pelu. Pangan acan iki apa? Lah suasane wong untu wis graulan ya malah acan. Wah. Iki mang pakan tidur ta iki? Iya nganggo anu. Lah kok ge ngadeg pakan tidur? Ngamur ae pakan tidur gak apa-apa gak tidur ge tidur tok. Lah jane pakan tidur ku pakan turu. Iya tapi kanggo turu ya kanggo ngadeg omonganmu. Sembarang Pak Dik kenek kanggo ngadeg ya kenek kanggo turu ya kenek kon. Kok wis potong barang sih rambut e? Lah iki mau wingi teko salon pas iki. Salon kok lagi nempel-nempel iku. Iki goblok lho. Aku nang salon kap salon. Oh, nang kap salon. Tapi aku nggo duit pas jadi salon pas. Sing dipotong apa nih? Sing potong. Sing potong apane? Ya rambuté no. Wala, kok gak kupinge dikatutno pisan iki? Iki lho kok terus kan. Iya nek ana kuping dikatutno ra katok garujakan ya. Untune mijiti mun. Lho kedian lho. Lho, kok ana kelor iki. Kadang-kadang ya katutan jagung kan. Loh, mangan sego jagung jangan kelor. Sego jagung. Oh. Sama sego jagung yo nang Jomban kono. Waduh sumbun. Apa? Saiki. Apa? Sumbun. Nah. Jagung. Sumbun. Ono omonganmu pating pecel. Eh, nek jalan lasen. Yo ngono kana. Aja ngaro-ngaro nostalgia. Eh, apa? Noleng ditampek yang angkatan laut. Lah gara-gara awakmu ngono. Mangan go goreng diseret arek-arek. Lah penyane salah. Cara paning sandal ukari. Macam-macam talo ono ngiling mesti enggak enggak. Wis ngene lho yuk yo. Iya, iki ono wong ngapi dodolan cuma penuh sing hati-hati dinane iki yo. Wong wingi lan ono opek-opek anduk ki kulon kono ono wong kelangan gedhek kulit digowo mbare arek. Gedhek kulit dicolong. Maling. Lho yo apa? Lha kok kebangetan gede guling lu regane piro gawane yo angel gitu. Lho lah sumur ya digowo atano. Ah kono ngawur aku. Iki lho sing nggih ngompo ana strume kok apa jenenge? Draun. Draun. Draun lha apa drak dikumpange niku? Iya. Draun. Ngawur ae. Iku draune wujud. Dragon mulane sing hati-hati yo aku ngelingno aku sakno gak menono barang ilang barang lak ngesakno ini dina apa sih? Iki nek gak salah yo dina apa ini? Sabtu Pon. Oh Sabtu Pon pira Sabtu Pon? Sabtu Pon pira kabeh pira yang delok ae saiki pira nek tiga pira enake lah nek pokoke gak rugi ngene yo kamu tau ndek 25 ya apa? Pamekane 72 kok ngono. Iki lak padha gendenge iki. Lah iki biyen padha gendenge. Wong dino kok iso nyang-nyangen lho. Iki jam piro nang akeh hancur rene Mas Moro ditangkap aku. Ngene ae. Bapak wis ana. Pok soal iku tanggung jawabku. Iya. Waktu-waktu mbok menokon ditangkap karo aku. Iya. Lha iku an rezekiku. Wah, ya mati aku. Wis tak gak apa-apa lho wong ditangkep ae lho kono lho. Lho aku lak waduh lak bojone ngene wong tak goceng. Sing ruh, waduh, bujini Maria mbak ini. Iya. Sing lanang ganteng ini, dok. Untuk semuk, sing gak ruh, teko doan lo, nggak mau celeng arek ini. Ngomong amat, teko mburi kalau celeng. Teko ngaruh kayak babi, kan, wadwai. Wadwai, ya. Masuk kayak ngono gak apa-apa, soalnya pula. Oh, ya gak gandolan, lo. Oh, kok gandolan. Ya numpak oplet, lo. Eh, iki, tip ini gak kanggo tak gawane? Kan, ya, anu, wong wingi, jaluk gramapun, ya. Arek iki angel, pretel-pretelan angel iki. Lho gak pretel-pretelan. Saiki banyune sing mulet arek lan saiki kadang-kadang yo ngomong-ngomong. Heeh. Wis ono ae iku lho. Ono ae. Ngepil. Aku dhewe wis keseringan dipil iku sisik. Malah gak iso ngepil arek. Iya. Saiki ojo enak-enak lawang wis kok kancing. Apa kadang situasi iki apa? Lho. Apa? Apa iki? Sing iki. Kumpul Bang. Kumpul-kumpul. Oh, apa batang kuih? Enggak lah, apa? Loh, kan kok? Loh, kok wakil temen? Eh, si. Eh, suara ini. Yuh. Kok wakil temen apa sih? Anu, mesti. Cikar, cikar liwat. Cikar. Lalu apa cikar liwat? Loh, ngerak nih, loh, ngerak. Loh. Eh. Loh. Maling. Loh. Maling. Maling. Loh. Eh, maling. Maling. Maling. Maling. Kok no ya apa sih? Jalan ramane kono. Lho, jelas iki salah iki. Wong salah. Wis, tutut tarno. Tak tekan iki. Tutut tarno. Mari. Tutut tarno ayo. Aku tak golek anake, cilik tak junjung. Wah, tak ketatap amben lagi mang. Bareng glodak, wis. Tak beces belek iku mangeru. Wong aku melayu sifat kuping. Wah, iki nek gak melayu terus, jawulno maling temenan aku. Pompong durung gawe kono senter, kono sentolop melayu aja sing banter wis. Jibat lumpur kabeh. Pak. Wah. Loh. Ni yo. Iki malinge. Sinten iki? Loh, kok iki wedok celuk wak. Loh. Apa niku? Lah yo, bener lah apa ganti pakaian ireng yo. Lah wong aku wong bengi-bengi karo kanggo patroli anu. Bar kelowak. Gus niku wau, mboten salah. Wau ora. Yo wis napa entek apa niku, Bang? Lho nek maling, iki mau kartolo mrene dadak ana maling sing jowo iku malu ngono. Lho sing dibetok maling apa mawon? Lah sing digawa ya malinge. Lho. Kok digawa malinge? Maling mlayu nggawa maling, nggawa sok maling. Ora. Sampeyan iki kelangan apa sampeyan iki? Kali iki durung gawa, yo. Jane ono sing dicolong anake yu iki yo terus konangan mlayu. Lah iki nguber maling sing makne iki anake aku sing gawa. Lho lha maling gawa sapa? Mbok karo. Lah ngono gak kok omongke kon gawa aku lak ngono. Lah saiki anakku karep ya sing dicolong jange anakku to. Iya. Lah saiki malinge gak ada apa-apa. Malinge mlayu gak nggowo apa-apa lah goblok lah pula sing ngono. Maling mesti dober Pak Yu. Lah saiki dober saiki malinge mlayune nang ndi? Nang ngidul. Nah ini dulu aku tak melayu ngalor aja. Loh? Loh. Kan cewek-cewek, Mak. Enggak ketemu di kono. Wah. Ya, apa ini? Sama Joko, tak? Ya, Joko nih, Wak. Bunyi ini kok Joko. Tak kok gabul, Blek. Loh, ini kok ditendang maling, Wak. Golong koming nih, Wak. Joko tendang maling, so golong koming. Ya, kok banget kan Joko sama ketendang maling. Eh, ditelak aku nak jenceng. Jenceng. Loh, jenceng. Loh, apa? Pak Yu, itu kok mau jisik? Jaluk gendong. Jaluk ini, Pak Yu. Apa? Jaluk mau sama gendong apa, ya? Kok ngawur, arek. Yang kene tumpuan papan. Ngawur. Iku lho. Lah iki lho panjenengan. Iki kembul-kembul tarung. Bapak tak dudune nek kecek lek papuk. Iku lho, iku. Arene-rene. Ayo, ayo. Arene. Ayo. Ayo. Ayo. Iki maling. Aku ene. Lho, kok iso lho awakmu? Luar. Kok iso maling ngono kene lah ngono. Sing maling sapa? Lah iki mau dadi kejar-kejaran ya. Kok kali ngomong-ngomongan Pak, kali maling ngono iki. Kali maling lah, ini mau nawar ini kok. Loh. Aku ya, Cak. Loh, apa kamu, Pak? Aku melebur niatku gak maling. Lalu apa? Jopuk. Ya, padahal, Pak. Si famili ini, Pak. Oh, maling kan jopuk lagi. Kenapa, Pak? Ini, Pak. Ya. Saya ingin ngenai, orang jenengi berbuat yang gak benar, ya. Niatnya takut no lapo, Pak. Aku masak jopuk. Dunia berono penuh, masak barang penuh. Tapi kan itu anu menurut peraturan gak boleh melanggar di sini. Iya, weh ngerti. Awakmu kudu dilangsung nang kantor agraria. Hei! Niatku ini aku ngaku terang-terangan. Apa? Aku iki niat, ya sing tak jubuk itu menduduk dunia, dunia penuh, tapi anak penuh. Lah terus anakku karepku tak tolong. Kata diapakno aku iki. Ya. Tolong kata diapakno. Ya di brengkes ya kena. Kok di brengkes? Niatku itu tak rapi. Apa aku seneng ambil anakku ngono ae? Ya apa? Enggak aku wis pek iki. Lho. Pek sapa? Lho. Wong sing dudu nang aku. Ya apa potonganmu kaya ulet-ulet kluwe iki lho kene. Warek kok bules iki ya apa kene? Lah iki ati kok colong aku lak gak uman. Lah nek terus arek iki kon kawin, aku iki lak nganggur aku. Wis kangen ae awakmu aja kuwatir ya. Siti ini oleh tolo. Kan enak kesempatan iki ana serepane ngono. Wis gak apa-apa. Tolo. Lah iki padha karo mangan pung beneman lo aku lo. Wis gampang keseretan aku iki wis. Ngene ae war wong iki ya wong jodoh gak kena semono wong. Iya iya yo. Awakmu lak wis tak ancam aku. Wis zaman wis zaman kaya ngono ganti saiki awakmu. Awakmu kan tak eling-eling ngene warung jeneng awakmu iku wis kudu tau seneng, tak senengi tapi iya. Durung kena barang saiki wis kecanda. Kate lapo penos ya ayo ngomong. Ganti ingin mari, Mas. Lho saiki awakmu jawab ayo. Lho. Wis wani nyerah timbang kon kok bongkor. Lah iki wong wedok tak tarikan iki. Lho gak ngono nek anjen awakmu kepengin nyoba aku ayo dik padha lanang. Kliru ya. Wong nesu ya kliru kalau. Pak, ayo, ayo. Apa? Sampai ini wedok tak lana, ayo. Kau ini berengos, ayo. Ya, ya, Ron, dia. Ini kepingin nyobak. Lah, ya, orang wedok lewat otis. Tak menjalin-menjalin, ini. Ya, apa? Ini, cara ini pernah. Ini ngirot ini gak kena. Orang ini usir-sir aku, ya. Iya, iya. Masih babah ini gak apa-apa, ya. Ya, Wah, iki dereman iki lho, temen. Tapi terang-terangan lho. Iya. Aku mulih dijak mulih nang omah, omahe Ning ya. Iya. Gak suwe no, iku lho. Apa? Seminggu tebisin dadak aku iki. Lho, gak apa-apa nek ketokane wonge kaya keras kaya anu, tapi lunak. Lumer. Lumer. Lumer sih. Tapi lek ketindian yo ampek nguku mah. Rayun kaya coba kepindro rayuan. Yo rayun ta aku, tapi pisan-pisan ra mosok ana 10 tahun gak oleh rayu-rayuan iki. Aku sing rayu makmu, Tin. Iki mak iki haus darah. Lho lho lho. Apa sok Dracula aku. Mejeng medeni. Kata lho, aku ojo sama ngerayu lho. Jempok tanganku tak jempak tak empakno ndek pundake. Wis darahku terus turun-turun ngono. Tapi lek beno kena rayu iki yo gak mesti gak tuwi. Mosen. Kata-kata mutiarane. Tapi biyen yo aku wis seru. Biyen iku sopone tero penyinden biyen. Iya. Eling sindenan. Oh, biyen wis lali. Oh. Biyen aku tetep nyinden. Yo. Ya. Bosok ning njane wayang ke biyen lho. Ya. Ke sore nganti esuk moro besan terus. Moro besan moro bangun terus. Ojo dolan lan wong pri. Ya. Ya. Biyen Diana ngene. Ya. Diana wong. Wong mati apa urip? Wong urip. Diana wong mati ba. Ya. Linyang donya nana nana. Sama lek liyo. Lakra karo-karuan. Iku biyen saiki wis lalu aku saiki seneng karo disco ya dadi ya. Iya. Wis saiki ngene ya. Aku tetep oleh iki, lamun awan tetep oleh nang ning iki ning Mariam disen hancur iki lho. Lho nek kok perbonyo saya ndak niku wae. Dadi isone kawin mergo ubur-ubur maling. Tapi gak apa-apa kon kawin yo nang kantor kenaipan dene makne iki tak kawin. Dadi iki aku gak nang kenaipan yo gak nang gedo. Pas kula mawon nggih. Lah nopo? Kombonge pitik mawon. Sampeyan iki wong ngawur mawon sampeyan wong kawinan kok ngene kombonge pitik nopo sih? Halo wong teng pas kula mawon. Kok yo nopo lak tangkepan kula niki. Anggo pitik heoren yo. Ngawur ae wong. Oh, terimakno pitik talkun. Ngene kalkun kaya ngene ana tole awakmu lan. Ngono tamakku dielek-elekno iki. Lah iya aku kaya ngene. Ya ning terang-terangan pemung durung bojo jange dadi bojo aku gelemis. Tapi omahe ayo dhewe-dhewe. Omah dhewe ku disendangi wong rumah tangga ngawur. Lho gak ngono, anak peno sejekno, peno mbek aku siji ngono lho. Yo manyar lho, yo manyar iki koyo pawonane wong obong botol lho dibanding wong lho. Wong-wong senen-senen kok nek sabang kabeh. Waduh mepet ae. Kabeh tak kidungi kok. Iso aku. Iso, sik kok ngono nabuh kono lho. Yo ayo makmu iso ngedung iki. Iso. Tarik suara, Mak.